se kasih. Syukur kita jaga sampai mati. Cinta sama tawa yang kita terlanjur sayang. Badai cinta selalu datang. Terlanjur sayang.